Naik motor tiap hari, muka lo kena debu dan polusi. Kulit jadi kusam, bikin gak pede pas harus tampil di depan temen atau sama gebetan. Saatnya upgrade perawatan muka lo. Cobain Mens Biore Bright Expert. Dengan 5 kali vitamin B3, bantu cerahkan kulit kusam dan membersihkan noda hitam. Foamnya yang lembut plus aqua hydration, bikin kulit gak kering dan fresh seharian. Muka cerah jadi lebih pede. Mau nongkrong bareng temen atau ketemu gebetan? Siap tampil awesome bareng Mens Biore Bright Expert.